Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dimanapun antum berada, alhamdulillah puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas penaklukan demi penaklukan yang dilakukan oleh kaum muslimin di masa para khulafaur rasyidin ridwanullah alaihim ajmain. Pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk dalam pembahasan perang Qadisiyah. Pada pertemuan yang terakhir telah kita paparkan bahwa Imperium Persia mulai melakukan konsolidasi kekuatan setelah mereka bersepakat untuk mengangkat Yazdegerd sebagai Kisra yang baru atau sebagai raja yang baru, maka mulailah mereka menggalang kekuatan mereka. Satu persatu wilayah yang dahulunya pernah ditaklukkan oleh kaum muslimin bergabung kembali dengan Imperium Persia. Maka ketika mendengar khabar ini, Umar ingin secara langsung memimpin pasukan untuk menaklukkan kembali Persia. Namun para sahabat memberikan nasihat kepada Umar, ya lebih baik bagi beliau untuk tetap berada di kota Madinah dan menunjuk seorang panglima untuk memimpin penaklukan Persia. Kemudian sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mengusulkan kepada Umar al-Khattab untuk mengangkat Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai pemimpin pasukan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk sahabat yang mulia, termasuk sahabat senior. Beliau termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam. Bahkan beliau termasuk dari salah satu dari 10 sahabat yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah. 10 sahabat yang dijanjikan masuk ke dalam surga. Maka Sa'ad pun berangkat menuju Irak dengan membawa 4.000 pasukan untuk bergabung bersama pasukannya Al-Muthanna ibn Harithah yang telah terlebih dahulu berada di Irak. Namun qaddarallahu wa masyaa fa'al, ketika sampai di Irak, Al-Muthanna ibn Harithah ternyata telah meninggal dunia. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas mendapati Al-Muthanna ibn Harithah meninggal dunia karena luka yang beliau alami dalam perang Al-Jisr. Baik, ini pembahasan terakhir kita. Maka kemudian ketika pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas telah bergabung dengan pasukan Al-Muthanna, Al-Muthanna telah meninggal dunia, tapi pasukannya masih ada. Maka kemudian semua pasukan yang sudah berada di Irak sebelumnya, mereka pun menyatakan ketundukan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini merupakan pemimpin tertinggi, ya panglima tertinggi di Irak. Semua pasukan kaum muslimin yang ada di sana berada di bawah kepemimpinannya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Al-Bidayah wa Nihayah, "Walamma wasala Sa'dun ila mahallatil juyush intahat ilaihi riyasatuha wa imratuha wa imaratuha." Ya. Maka ketika Sa'ad telah berkumpul di tempat berkumpulnya pasukan di Irak, maka seluruh kepemimpinan berada di bawah kekuasaannya. Walam yabqa bil Iraqi amirun min sadatil Arab illa tahta amrihi. Tidak ada satupun pasukan di Irak atau tidak ada satupun komandan pasukan di Irak, ya, yang dipimpin oleh pemuka-pemuka Arab illa tahta amrihi, kecuali semuanya berada di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah ini penting ya, agar nanti ketika Umar bin Khattab sebagai khalifah memberikan instruksi, dia hanya memberikan instruksi kepada satu orang, yaitu kepada Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Maka setelah saat berada di sana, Umar pun mulai memberikan bantuan. Wa amaddahu Umar bi amdadin ukhra hatta ijtama'a ma'ahu yaumal qadisiyah 30,000. Maka kemudian Umar pun setelah saat tiba di sana mulai mengirimkan bala bantuan, dari segala penjuru sampai menjelang terjadinya perang Qadisiyah, pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas berjumlah sekitar 30,000 personil. Ini tentu jumlah yang sangat besar. 30,000 personil berada di bawah komando Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Wakila 36. Sebagian mengatakan bahwa 36,000 pasukan yang berada di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka kemudian Umar, ya, setelah dia mengumpulkan pasukan yang banyak untuk dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau mengatakan, wallahi la armiyanna mulukal ajami bi mulukil arab. Wallahi demi Allah, aku akan menyerang ya mulukal ajam, raja-raja ajam, raja-raja non arab bi mulukil arab, dengan raja-raja arab. Jadi raja-raja Persia, ya, orang-orang kafir ini akan diserang oleh Umar dengan pemuka-pemukanya bangsa Arab. Ya. Maka ketika itu Umar bin Khattab, jadi semua instruksi yang dilaksanakan oleh Sa'ad bin Waqqas itu semuanya berasal dari Umar. Jadi Sa'ad bin Waqqas menerima instruksi langsung dari Umar bin Khattab. Ya. Fa ba'atha Umar kitabahu ila Sa'din ya'muruhu bil mubadarati ila al-Qadisiyah. Ya. Maka ketika Sa'ad sudah berada di Irak, pasukan pun telah berkumpul, Umar menulis surat. Ya, mengirimkan utusan membawa surat kepada Sa'ad bin Waqqas untuk segera menuju daerah yang bernama Al-Qadisiyah. Wal-Qadisiyah tu babu farisi fil jahiliyah. Dan Qadisiyah ini merupakan pintu gerbang untuk memasuki negeri Persia di masa jahiliyah. Ya. Jadi, kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memerintahkan Sa'ad untuk memulai atau berkumpul, ya, menuju Qadisiyah, karena letak Qadisiyah yang strategis. Orang kalau ingin masuk ke inti kerajaan Persia, dia melewati Qadisiyah. Ya, di mana itu Qadisiyah? Mungkin bisa dibantu. Ya. Nah, Qadisiyah terletak di bagian yang tampak kelihatan berwarna merah, ya, itu Al-Qadisiyah. Itu Al-Qadisiyah. Baik. Kemudian di Qadisiyahnya sendiri Umar menginstruksikan wa an yakuna manziluhu bainal hajari wal madar. Kemudian Umar memerintahkan, pilihlah tempat yang terletak antara tanah yang lapang atau daerah bebatuan dan tanah yang lapang. Ya. Jadi tujuannya apa, kata Umar, wa an ya'khudha at-turuq wal masalik 'alal faris wa an yabduruhum ya bidarbi wasyiddah. Diperintahkan oleh Umar untuk mengambil tempat atau markas atau tempat mereka berkumpul, tempat yang menghadap ke tanah lapang dan juga memiliki tempat-tempat yang berbatu. Ya. Karena sesungguhnya nanti pastilah orang-orang Persia itu akan mengajak berperang di tanah yang lapang. Tapi kalau kalian harus mundur, kalian mundur ke daerah-daerah yang berbatu, maka ini bukan satu kesulitan. Orang-orang Arab sudah biasa bertarung di medan yang berat, ya, di medan-medan berbatu. Maka Umar berharap kalau toh nanti pasukan kaum muslimin itu harus mundur, mereka mundur ke daerah berbatu, mereka masih bisa bertahan. Tidak dengan orang-orang Persia. Orang-orang Persia, ya, mereka tidak terbiasa untuk berperang di daerah-daerah berbatu. Kemudian Umar memerintahkan wa an ya'khudha at-turuq wal masalik 'alal faris. Dan hendaknya semua jalan, semua akses menuju ke kerajaan Persia, ke pusat kerajaan Persia, ini ditutup. Jadi jalan-jalan itu dikuasai oleh kaum muslimin. Wa an yabduruhum bidarbi wasyiddah. Dan hendaknya kaum muslimin yang memulai penyerangan terlebih dahulu ke kota atau ke areanya orang-orang Persia. Ya, ini instruksi yang diberikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi pilih daerah, pertama kalian pergi ke Qadisiyah, kemudian cari tempat di mana kalian menghadap ke tanah lapang, demikian juga ada daerah berbatuan, ya, agar nanti ketika perang berlangsung, kalian bisa mundur ke tempat yang bisa kalian kuasai, Kemudian kuasai akses-akses jalan menuju pusat negeri Persia. Dan kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, hendaknya kalian dahulu yang memulai penyerangan. Kemudian Umar memberikan wasiat, ya, disampaikan, maksudnya disampaikan kepada kaum muslimin. Ya, kata Umar, atau beliau memberikan wasiat kepada Sa'ad bin Waqqas, wala yahulannaka kathratu adadihim wa udadihim fa innahum qaumun khada'atun makaratun. Janganlah kemudian engkau wahai Sa'ad merasa gentar dengan banyaknya jumlah musuh, demikian juga dengan lengkapnya perlengkapan yang mereka miliki, karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang hanya pandai bertipu muslihat saja, jadi pandai membuat makar. Fa in antum sabartum li aduwikum wahtasabtum li qitalihi wa nawaitumul amanah rajautu an tunsaru alaihim. Kemudian kata Umar, apabila kalian bersabar menghadapi musuh-musuh kalian, ini kunci kemenangan dalam berperang. Fa in antum sabartum li aduwikum, apabila kalian bersabar untuk menghadapi musuh-musuh kalian, wahtasabtum li qitalihi, dan ketika memerangi mereka, kalian berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nawaitumul amanah, dan kalian berniat dengan niat yang tulus. Rajautu an tunsaru alaihim. Aku berharap kalian akan diberikan kemenangan, ya, atas mereka. Ya, kalau bersabar, kemudian meluruskan niat, ya, dalam berperang, yang diharapkan atau yang dicari adalah pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemenangan. Ya, ini perlu dicatat wahai kaum muslimin, kalau Anda ingin mendapatkan kemenangan melawan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tiga perkara yang disebutkan oleh Umar ini perlu menjadi bekal kita: niat yang ikhlas, kesabaran, dan semata-mata mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma lam yajtami lahum syamluhum abadan illa an yajtami'u walaysat mahum kulubuhum. Adapun mereka, ya, kata Umar, memang mereka, ya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tidak mengumpulkan kekuatan mereka selama-lamanya, ya, kecuali an yajtami'u walaysat mahum kulubuhum, kecuali mereka hanya berkumpul secara fisik saja, namun tidak dengan hati-hati mereka. Hati-hati mereka tercerai-berai. Ini harapan Umar bin Khattab bahwa orang-orang Persia memang berkumpul secara fisik, ya, akan tetapi sesungguhnya hati mereka bercerai-berai. Ini yang diharapkan dari pasukan Persia. Kaum muslimin mereka bersatu dengan satu tujuan, yakni meninggikan kalimatullah. Adapun orang Persia mungkin motifnya dalam berperang macam-macam. Ya, walaupun fisik mereka bersatu, akan tetapi niat-niat mereka itu bermacam-macam. Kemudian kata Umar, wa in kanatil ukhra farji'u ila ma wara'akum hatta tasilu ilal hajar. Nah, ini tujuannya kenapa tadi memilih daerah yang berbatu. Apabila kondisi lain yang kalian dapati, artinya ketika berbalik, misalnya orang-orang Persia itu berhasil memukul kalian, maka mundurlah kalian ke belakang sampai kalian ke daerah berbatuan. Fa innakum alaihi ajra. Karena sesungguhnya kalian ketika berperang di daerah-daerah berbatu seperti ini, kalian lebih ahli. Ya, kalian lebih mahir berperang daripada mereka. Wa innahum anhu ajbanu wa bihi ajhal. Adapun mereka, mereka menjadi pengecut ketika berperang di medan tersebut. Dan mereka pun tidaklah mahir, tidak pandai untuk berperang di medan tersebut. Hatta ya'tillahu bil fathi alaihim wa yaruddalakumul karah. Sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan kemenangan atas kalian dan mengembalikan mereka, ya, dan mendesak mereka untuk mundur. Ya. Jadi demikian strategi yang dicanangkan oleh Umar. Ya, jadi kalau kalian berperang dengan orang Persia, mundur ke tempat yang sulit bagi mereka untuk berperang di sana. Kemudian Umar mengingatkan Sa'ad bin Waqqas untuk banyak-banyak melakukan muhasabah. melakukan introspeksi diri. Ya, sebagai seorang pemimpin penting sekali bagi seseorang untuk melakukan introspeksi diri. Kalau memang ada perkara yang harus dia perbaiki dari dirinya, segera dia perbaiki. Karena dia akan tampil di hadapan banyak orang, dia akan tampil memimpin. Ya. Nasib orang banyak bergantung kepada kepemimpinannya. Oleh karena itu dia hendaknya melakukan muhasabah diri, introspeksi diri. Qala wa amarahu bi muhasabati nafsihi wa mau'idzati jaisihi. Kemudian Umar bin Khattab pun memerintahkan Sa'ad bin Waqqas untuk melakukan muhasabah, introspeksi diri. Wa mau'idzati jaisihi, dan banyak memberikan nasihat kepada pasukannya. Diingatkan terus pasukannya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meneruskan niat-niat mereka. Naam. Wa amaruhum bi niyatil hasanati was-sabr. Hendaknya dia memerintahkan pasukannya untuk senantiasa memiliki niat yang baik dan senantiasa berpegang pada kesabaran. Fa inna nasra, ya, fa innan nasra ya'ti minallahi ala qadri niyyah. Karena sesungguhnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ini akan datang sesuai dengan kadar keikhlasan niat kita. Satu hal yang perlu kita garis bawahi, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, fa inna nasra ya'ti minallah ala qadri niyyah. Maka sesungguhnya pertolongan itu akan datang dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar ketulusan niat kita. Wal ajra ala qadril hisbah. Demikian juga pahala ini sesuai dengan kadar pengharapan kita. Wasallallahul afiyah. Maka berdoalah engkau kepada Allah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kalian diselamatkan olehnya. Kemudian tidak sampai di situ saja. Ya, Umar memerintahkan ya pasukan kaum muslimin untuk memperbanyak ucapan hauqalah. La haula wala quwata illa billah. Kata beliau, wa akthiru min qawli la haula wala quwata illa billah. Perbanyaklah ucapan kalian la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Agar kita sadar diri, kemenangan kita itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan dan daya upaya yang kita miliki itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena diri-diri kita. Ya, bukan karena diri-diri kita. Yang memberikan pertolongan dan kekuatan kepada kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umar mengatakan, waktub ilayya bi jami'i ahwalikum wa tafasiliha. Dan senantiasalah engkau menulis, ya, mengirimkan khabar kepadaku tentang perkembangan keadaan kalian dan perinciannya. Ya, jadi walaupun berada jauh dari Madinah, Umar berharap agar Sa'ad bin Waqqas senantiasa memberikan update tentang kondisi pasukan. Setiap kali ada perkembangan, kirim utusan. Ya. Bagaimana caranya dahulu orang-orang mengirimkan kabar dengan cepat? Yaitu mereka membuat pos-pos, ya, membuat pos-pos penyampaian pesan. Jadi nanti akan ada kuda yang dikirim oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dengan membawa surat. Maka kuda ini dipacu dengan begitu kencang, tapi tentunya yang namanya hewan tunggangan dia punya batas kemampuan. Ya, maka ketika dia sampai di satu tempat, ya, sampai ke batas kemampuannya dia bisa dipacu dengan cepat tadi, ya, maka dia akan berhenti. Nah, di sana sudah menunggu utusan yang kedua. Utusan yang kedua kembali memacu pasukannya. Jadi estafet dia dari satu pos ke pos lainnya. Ya, dipacu kudanya dengan begitu cepat. Kemudian sampai ke titik terakhir, dia bisa memacu kudanya dengan cepat, ganti lagi, maka pesan tersebut akan sampai dengan begitu cepat, ya, kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi begitu cara pengiriman surat di masa lampau. Jadi belum ada WhatsApp, ya, belum ada email, belum ada telepon sambungan jarak jauh. Jadi mereka menggunakan kuda-kuda yang berlari cepat untuk menyampaikan khabar tentang apa yang terjadi di medan pertempuran. Maka kata Umar, "Uktub ilayya bi jami'i ahwalikum wa tafasiliha." Ya. Tulislah untukku, khabarkan kepadaku tentang seluruh keadaan kalian dan perincian-perinciannya. wa kaifa tanzilun wa aina yakunu minkum aduwukum, di mana kalian berada dan di mana musuh-musuh kalian berada, semuanya laporkan. Wa ja'alni bi kutubika ilayya ka'anni anzuru ilaikum, maka jadikanlah dengan surat tersebut seakan-akan aku melihat mereka, ya, aku melihat posisi kalian dan posisi musuh kalian. Jadi tolong digambarkan, dideskripsikan dengan begitu detail. Kalian berada di mana? Musuh kalian berada di mana? Agar aku bisa mengetahui bagaimana perkembangan kalian. Waj'alni min amrikum 'alal jaliyah, maka jadikanlah aku benar-benar jelas dan terang, ya, jadikanlah keadaan kalian itu benar-benar jelas dan terang di mataku. Jadi seolah-olah Umar itu melihat dari jauh. Kemudian kata Umar bin Khattab, wa khafillah warjuhu wala tadilla bi syai', ya, takutlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan berharaplah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan pernah kalian menganggap, ya, hebat perjuangan kalian. Wa'lam annallaha qad tawakkala lihadal amr bima la khulfa lahu fahdhar an yasrifahu anka wa yastabdila bikum ghayrakum. Ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ini telah mewakilkan, ya, tawakkala lihadal amr, ya, Allah subhanahu wa ta'ala telah mewakilkan kalian untuk mengemban tugas ini. Maka fahdhar, hati-hati, waspada. An yasrifahu anka wa yastabdila bikum ghayrakum, maka waspadalah, jangan sampai Allah subhanahu wa ta'ala palingkan tugas dan amanah ini dari kalian kemudian menggantikan kalian dengan pasukan yang lain. Maksud Umar, ya, posisi kalian sekarang ini adalah suatu kemuliaan. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepercayaan kepada kalian untuk menyerang musuh, maka tolong amanah ini dipegang betul, ya, tolong pegang betul amanah ini. Jangan sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengganti kalian dengan pasukan yang lain. Kalian gagal atau kalian tidak melaksanakan tugas dengan baik, sehingga keberhasilan dan kemenangan kaum muslimin itu didapatkan tidak melalui tangan kalian. Ya, ini pesan dari Umar al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Maka kemudian Sa'ad pun membalas surat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan atau dikatakan, fakataba ilaihi Sa'dun yasifu lahu kaifiyata tilka almanazil wal aradi bihaitsu ka'annahu yushahiduha. Maka Sa'ad pun melaksanakan perintah Umar. Dia mengirimkan surat dengan deskripsi yang demikian jelas, ya, tentang area pertempuran yang sekarang Sa'ad sedang berada di dalamnya. Sehingga seakan-akan Umar itu berada di sana. Dia menyaksikan langsung bagaimana wilayah atau area yang didiami oleh Sa'ad bin Waqqas dan pasukannya. Wa kataba ilaihi ya yukhbiruhu bi annal furusa qad jarradu li harbihi Rustum wa amsalahu. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas pun mengirimkan kabar bahwa pasukan Persia, ya, telah bersiap untuk memerangi mereka di bawah kepemimpinan Rustum dan orang-orang yang semisalnya. Jadi yang dijadikan sebagai panglima perang orang-orang Persia itu namanya Rustum. Kemudian kata Sa'ad bin Abi Waqqas, fahum yatlubunana wa nahnu natlubuhum. Mereka menginginkan diri kami, artinya mereka ingin menghabisi kami dan kami pun ingin menghabisi mereka. Wa amrullahi ba'du maldin, dan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala lah yang akan berlaku. Ya, kita sama-sama berambisi untuk saling menghabisi, namun semuanya akan kembali kepada ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qada'uhu musallamun lana ila ma qaddara lana wa alaina. Dan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala ini akan kami terima. Baik nanti Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan lana, kemenangan itu kami dapatkan, au alaina, atau kekalahan yang kami dapatkan. Mental seorang muslim harus siap. Ya, kita hanya bisa berupaya, kita hanya bisa bertempur dengan penuh kesungguh-sungguhan dan kesabaran. Namun kemenangan siapa yang berikan? Allah subhanahu wa ta'ala, kami siap, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, untuk menerima segala keputusan Allah subhanahu wa ta'ala, lana au alaina. Baik itu berupa kemenangan untuk kami, ataupun kami terpaksa menghadapi kekalahan. Semuanya harus siap. Fanas'alullah khairal qada wa khairal qadri fi afiyah. Dan kami meminta, maka kami meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, ketentuan takdir yang terbaik, dan juga meminta keselamatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ya. Jadi walaupun beliau telah mempersiapkan pasukan dengan baik, mengikuti instruksi pimpinan, ya, dan mempersiapkan sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada kemenangan, namun, ya, Sa'ad bin Waqqas sadar, semuanya kembali kepada ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus siap dengan segala apa yang Allah tentukan. Ya, kita hanya bisa berupaya dan berdoa meminta keselamatan dari Allah. Namun semuanya kembali kepada ketetapan Allah. Baik itu kemenangan atau kekalahan, Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Maka setelah mendapatkan laporan dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Umar kembali membalas. Ya. Wa kataba ilahi Umar. Kemudian Umar pun membalas surat kepada Sa'ad bin Waqqas. Beliau mengatakan, "Qad ja'ani kitabuka wa fahimtuhu." Ya, telah datang kepadaku suratmu dan aku benar-benar memahami keadaan kalian. "Fa idza kita aduwaka wa manahaqallahu adbarahum fa innahu qad ulkiya fi ra'i annakum satahzimunahum." Ya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, apabila kalian nanti bertemu dengan musuh-musuh kalian dan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menganugerahkan kemenangan kepada kalian, mereka pun kemudian kabur dari medan pertempuran, fa innahu qad ulkiya fi ra'i, maka sesungguhnya kalau ini terjadi ketika kalian berperang, ini perang pertama yang kalian dapati, kalau ini terjadi di mana kalian mendapatkan kemenangan lalu musuh kalian kabur, kalau ini terjadi qad ulkiya fi ra'i, maka sungguhnya aku telah memiliki sebuah firasat. Ya, Umar memiliki sebuah firasat. Ulkiya fi ra'i artinya telah diilhamkan ke dalam hatiku, annakum satahzimunahum, bahwa kalian akan mengalahkan mereka. Jadi kalau ada pasukan, ya, terjadi peperangan antara kalian dengan Persia, kemudian ternyata mereka kabur, ini tanda, kata Umar bin Khattab, firasatku mengatakan setelah ini kalian akan mendapatkan kemenangan. Fala tashukkanna fi dzalik, ya. Dan sesungguhnya tidak ada keraguan dalam masalah ini. Kalau mereka memang ketika bertemu dengan kalian mereka kabur, setelah itu kalian akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Fa idza hazamtahum fala tanzi anhum hatta taqtahima alaihimul madain. Dan ketika kalian berhasil mengalahkan mereka, jangan pernah berhenti sampai kalian menguasai Al-Madain. Al-Madain itu ibu kota Imperium Persia. Ya, jadi kalau begitu kalah mereka, ya lanjutkan perang kalian sampai kalian menguasai Al-Madain, sampai kalian menguasai ibu kota mereka. Ya. Qala fa'innahu, ya, fa'innahu kharabuha insya'Allah. Maka disitulah kehancuran mereka. Imperium Persia akan berakhir di Al-Madain. Kalau ibu kotanya ini sudah berhasil dikuasai oleh kaum muslimin, maka tidak ada lagi Imperium Persia. Disitulah puncak dari kehancuran mereka. Ya. Kemudian, waja'ala Umar yad'u li Sa'din khasatan walahu walil muslimina amatan. Maka kemudian Umar pun mendoakan kebaikan untuk Sa'ad bin Abi Waqqas secara khusus dan juga mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin secara umum. Ya. Jadi Umar sudah diantara keutamaan Umar, ya, Umar juga diberikan firasat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada musuh yang menyerang mereka, kemudian mereka berhasil membuat musuh itu lari terbirit-birit, ya, ini merupakan tanda kemenangan. Dan Umar berpesan, kalau kalian mendapatkan kemenangan, jangan berhenti, lanjutkan sampai ke Madain. Sampai kalian menguasai ibu kota Imperium Persia. Maka ternyata setelah surat dari Umar tersebut sampai kepada Sa'ad bin Waqqas, ternyata benar-benar terjadi pertempuran. pasukan Persia menyerang kaum muslimin. Dan ketika itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kaum muslimin berhasil mengalahkan mereka. Bahkan bukan hanya kalah, mereka berhasil mendapatkan ghanimah. Ya, bukan hanya berhasil mengalahkan musuh, mereka bahkan berhasil mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, walamma balagha Sa'dun al-Udhaib, ketika Sa'ad sampai kepada suatu tempat yang bernama al-Udhaib, i'taradal muslimina jaisun lil fursi, ya, Shirzad ibn Azadawaih. Ketika pasukannya Sa'ad ibn Abi Waqqas sampai di suatu wilayah yang bernama al-Udhaib, mereka berhadapan dengan pasukan Persia yang dipimpin oleh Shirzad bin Azadawaih. Ya, Shirzad bin Azadawaih. Faghanimu mimma ma'ahu syai'an kathiran. Maka yang menang adalah kaum muslimin ketika itu. Ketika berhadapan dengan pasukannya Shirzad, ya, kaum muslimin berhasil mengalahkan mereka, mereka kabur. Kemudian kaum muslimin berhasil mendapatkan banyak sekali ghanimah. Wa waqa'a minhum mauqian kabiran fakhamasaha Sa'dun. Maka banyak sekali rampasan perang yang didapatkan oleh kaum muslimin. Dan ini merupakan kemenangan yang demikian besar dan membangkitkan optimisme. Sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Umar, kalau kalian berhadapan dengan orang Persia kemudian mereka lari terbirit-birit, ini menunjukkan kemenangan bagi kalian insyaallah. Ya, maka mereka faham masaha Sa'dun, kemudian dibagilah ya ghanimah-ghanimah tersebut oleh Sa'd bin Waqqas. Waqqas sama arba'ata akhmasiha finnas, 4/5 dibagi-bagikan kepada pasukan. Wastabsyaron nasu bidzalika wa farihu wa tafa'alu. Maka setelah mereka mendapatkan kemenangan, pasukan kaum muslimin sangat bergembira, mereka sangat senang dan tafa'alu, dan mereka merasa optimis dengan kemenangan ini. Oh, kita mendapatkan kemenangan. Berarti sebagaimana firasatnya Umar bin Khattab, setelah ini kemenangan demi kemenangan lah yang akan kita dapatkan. Ya. Ini yang atau kontak senjata pertama yang terjadi antara pasukannya Sa'd bin Waqqas dengan pasukannya Persia. Maka kemudian sesuai dengan instruksi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, setelah mendapatkan kemenangan jangan berhenti. Maka Sa'd bin Waqqas melanjutkan perjalanan beliau menuju Al-Qadisiyah. Ya, pintu masuk ke pusat kerajaan Persia. Thumma sara, kata Al-Imam Ibnu Katsir, thumma sara Sa'dun fa nazala Al-Qadisiyah. Maka kemudian Sa'd bin Abu Waqqas terus berjalan, sampailah beliau dan pasukannya ke daerah Qadisiyah. Wabatha saroyah di Qadisiyah, Sa'd kemudian mengutus pasukannya. Wa aqama biha syahran lam yaro ahadan minal furus. Beliau kemudian tinggal di sana selama 1 bulan, namun beliau tidak mendapati adanya pasukan Persia. Ya, jadi beliau sudah mengirimkan pasukan-pasukan untuk menguasai area-area di sekitar Al-Qadisiyah, ya, tapi tidak ada pasukan besar yang menyerang kaum muslimin. Maka setelah menunggu selama kurang lebih 1 bulan, Sa'd bin Abi Waqqas mengirimkan surat kepada Umar agar Umar memberikan instruksi selanjutnya. Wa kataba ila Umar bidzalika wassaraya ta'ti bil mirahi min kulli makan. Maka kemudian dia pun menuliskan surat kepada Umar bin Khattab melaporkan apa yang terjadi. Dan ketika itu, ketika kaum muslimin berada di Al-Qadisiyah, pasukan-pasukan tadi yang diutus oleh Sa'd bin Waqqas pulang kembali dengan membawa perbekalan makanan yang demikian banyak dari segala penjuru. Jadi daerah-daerah yang dahulu melepaskan diri dari kaum muslimin berhasil kembali dikuasai oleh kaum muslimin. Mereka kembali tunduk kepada kaum muslimin dan menyerahkan makanan-makanan untuk perbekalan kaum muslimin. Maka sebagian di antara mereka yang memang ingin melepaskan diri dari kaum muslimin mulai memberikan laporan kepada Yazid. Ya, gimana ini? Kami sudah bergabung kepada kalian, tapi kalian tidak kunjung mengirimkan pasukan untuk mengusir kaum muslimin. Padahal sekarang kaum muslimin sudah kembali menguasai ya negeri-negeri kami. Mana perlindungan dari kalian? Ya, seakan-akan mereka protes kepada Yazdegerd sebagai Raja Persia. Ya, kami berusaha loyal kepada kalian, tapi coba lihat, mana apa yang kalian lakukan? Kalian tidak memberikan perlindungan. Sekarang kaum muslimin kembali menguasai daerah-daerah kami. Ya. Qala fa'ajjat ru'ayal furus min atrafi biladihim ila Yazdegerd minal ladina yalqaw minal muslimina minan nahabi wassabi. Maka kemudian mulailah rakyat Persia meributkan, ya, dan melaporkan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin kepada Yazdegerd tentang dikuasainya negeri-negeri mereka. Wa qalu illam tunjiduna wa illa a'tayna ma bi aidina wa sallamna ilaihimul husn. Yazdegerd, ya, wahai baginda raja, kalau kalian tidak bisa, ya, melindungi kami, kalau kalian tidak mengirimkan pasukan untuk melindungi kami, kami akan berikan apa yang ada di tangan kami kepada kaum muslimin. Ya, daripada serba salah mereka, ya, tidak mendapatkan perlindungan juga dari bangsa Persia, lebih baik ya sudah, kita nyatakan tunduk lagi saja kepada kaum muslimin. Ingat ya Yazdegerd, kalau engkau tidak segera mengirimkan pasukan, maka kami akan serahkan apa yang ada di tangan-tangan kami, dan kami akan serahkan benteng-benteng kami kepada kaum muslimin. Kami akan serahkan benteng-benteng kami kepada kaum muslimin. Maka tentu ini membuat Yazdegerd berpikir, wah, ini bisa kembali nol lagi, ya. Wilayah yang dahulu sudah kembali bergabung dengan Imperium Persia, ternyata apa? Mereka menyatakan akan kembali bergabung kepada kaum muslimin. Maka tidak lama Yazdegerd pun kemudian mengirimkan pasukan, ya, pasukan yang dipimpin oleh Rustum. Wajtama'a ra'yul furusi ala irsali Rustum ilaihim. Maka kemudian orang-orang Persia pun sepakat untuk mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Rustum. Faba'atha ilaihi Yazdegerd. Maka kemudian Yazdegerd pun mengirimkan utusan kepada Rustum. Fa'ammarahu ala jaysh. Fasta'fa Rustum min dhalik. Maka kemudian dia memerintahkan pasukan tersebut untuk dipimpin oleh Rustum. Jadi dia mengirimkan utusan agar Rustum menjadi panglima perang. Ya, akan tetapi Rustum merasa berat. Beliau mengatakan, ini Rustum mengatakan, inna hadha laisa bi ra'yin fil harb. Inna irsal juyush ba'dal juyush asyaddu 'alal Arab min an yaksiru jaisan kathifan marratan wahidah. Jadi strateginya Yazdegerd, ya, yang dia meminta agar dieksekusi oleh Rustum, kita kirimkan pasukan besar sekalian untuk menghadapi kaum muslimin. Jadi ini Yazdegerd ini seorang raja muda, ya, yang dia tidak sebenarnya tidak punya pengalaman dalam peperangan. Yazdegerd menginginkan agar semua pasukannya Persia dikumpulkan, kemudian menghantam kaum muslimin dengan satu kali pukulan dengan pasukan yang besar ini. Nah, Rustum ini orang yang berpengalaman dalam pertempuran, dia berpengalaman dalam peperangan. Dia mengatakan kepada Yazdegerd bahwa siasat ini tidak akan berhasil kalau kita terapkan kepada kaum muslimin. Ya, untuk melawan kaum muslimin. Justru kata dia, ya, irsal juyush ba'dal juyush asyaddu 'alal Arab. Ya, yang lebih baik itu kita mengirimkan pasukan, kemudian setelah itu kita pukul lagi kaum muslimin, setelah itu kita pukul lagi kaum muslimin. Jadi serangannya itu berganti-ganti, bukan satu kali besar, ya. Seperti orang tinju ya. Mana yang lebih efektif untuk menghancurkan musuh? Satu kali pukulan atau pukulan yang datangnya bertubi-tubi, ya. Ya, bisa jadi satu kali pukulan, ya, kalau misalnya memang tepat mengenai bagian yang vital langsung buat orang pingsan, ya. Tapi kalau dia adalah sosok petinju yang kuat, maka lebih efektif untuk memberikan pukulan yang datangnya bertubi-tubi, tak tak tak tak tak, ya. Maka kata Rustum, ini lebih efektif untuk menghadapi orang-orang Arab ini daripada kita mengirimkan pasukan yang besar dalam sekali waktu, ya. Qala fa'aba al-maliku illa dhalik. Tapi Yazdegerd mengabaikan saran yang diberikan oleh Rustum. Nah, ini juga salah satu sebab kegagalan bangsa Persia. Orang yang sudah pengalaman dalam berperang, idenya tidak diakomodir. Ya, dan sering sekali ini permasalahan dalam lembaga-lembaga yang ada, pemimpin-pemimpin yang tidak mengakomodir usulan-usulan dari pihak-pihak yang lebih berpengalaman, ya maka biasanya dia akan keliru dalam mengambil keputusan. Orang-orang yang senior, orang-orang yang sudah memiliki pengalaman dalam suatu bidang, ini ide-idenya jangan kemudian kita kesampingkan. Kalau Anda seorang pemimpin di lembaga, di suatu lembaga, jangan merasa pintar sendiri. Kalau memang ada orang-orang yang lebih senior, ada orang-orang yang sudah punya pengalaman, ini ide-idenya ditampung. Nah, Yazdegerd mungkin karena egonya, dia mengabaikan usulan dari Rustum. Ya. Fatajahaza Rustum lil khuruj. Tapi Rustum tetap berangkat. Ya, Rustum tetap berangkat, dia tetap menunjukkan loyalitas kepada Yazdegerd, dia pun bersiap-siap untuk keluar menghadapi kaum muslimin. Thumma ba'atha Sa'dun kashifan ila al-hirah wa ila suluba wa ila suluba. Sementara Sa'ad sendiri, beliau menguasai kondisi di Qadisiyah, beliau mengirimkan pasukan mata-mata ke daerah Hirah dan Suluba. Fa'atahul khabar bi anna al-malika qad ammar 'ala al-harbi Rustum bin Faruhzad al-Armani wa amadahu bil asakir. Maka datanglah pasukan mata-mata tadi memberikan kabar kepada Sa'ad bin Waqqas bahwa Raja Persia telah melantik ya Rustum sebagai panglima perang, ya, dan beliau adalah seorang Armani, seorang yang berasal dari Armenia. Jadi daerah Armenia itu dulu berada di bawah kekuasaan Persia. Sehingga ada pasukan-pasukan yang tergabung di Persia itu yang berasal dari Armenia. Wa amadahu bil asakir, dan juga Raja Yazdegerd telah menyediakan bala bantuan yang demikian banyak kepada Rustum al-Armani. Ya. Fakataba Sa'dun ila Umar bidzalika wa kataba ilahi Umar. Maka ini sebagaimana yang diinstruksikan oleh Umar, setiap kali ada progres, setiap kali ada update, beliau diberi kabar. Maka kemudian Sa'd bin Waqqas memberikan kabar ini kepada Umar bin Khattab, kemudian Umar pun membalas ya kabar tersebut dengan memberikan instruksi. Beliau mengatakan wala yaqrabannaka ma ya'tika anhum wala ma ya'tunaka bihi wasta'in billah wa tawakkal 'alaih. Ya. Wahai Sa'd, janganlah kabar yang datang kepada dirimu tentang mereka ini membuatmu takut. Wasta'in billah wa tawakkal 'alaih. Maka hendaknya engkau senantiasa meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan berserah diri kepadanya. Wab'ats ilaihi rijalan min ahli an-nadhari war-ra'i wal jaladi yad'una. Coba kamu utus wahai Sa'd kepada Rustum ini sekelompok orang yang min ahli an-nadhar, yang memiliki wawasan yang luas, war-ra'i, demikian juga memiliki pemikiran yang luas, pemikiran yang baik, wal jaladi, demikian juga yang cerdik ya, atau yang sabar, yad'una, untuk berdakwah kepada Rustum. Jadi diperintahkan untuk berdakwah kepada Rustum. Fa innallaha ja'ilun du'aahum ya tauhinan lahum wa faljan 'alaihim. Karena sesungguhnya doa-doa mereka atau dakwah-dakwah mereka, ya, dakwah yang mereka berikan kepada yang diberikan kepada Rustum ini akan menjadikan kehinaan bagi mereka. Kalau mereka menolak dakwah tersebut, maka ini akan menjadikan penghinaan kepada mereka. Wa faljan alaihim, dan akan menyebabkan kelemahan bagi mereka. Jadi kalau mereka sudah didakwahi dengan baik, kemudian mereka menolak dakwah, ini akan menjadi sebab kekalahan mereka. Jadi didakwahi terlebih dahulu. Ya. Kirim orang-orang yang cerdas untuk berdialog dengan Rustum, kemudian ajak mereka ke dalam Islam. Waktub ilayya fi kulli yaum. Dan jangan lupa, setiap kali ada progres, senantiasa laporkan kepadaku. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, menyuruh Sa'd bin Waqqas untuk mengirimkan beberapa orang untuk menasihati dan mendakwahi Rustum. Kemudian pasukan Persia ya ternyata jumlahnya sangat besar karena memang Raja Yazdegerd menginginkan agar diadakan serangan besar-besaran kepada kaum muslimin. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, walamma iqtaraba Rustum bi juyushihi wa askara bi sabat, ya, kataba Sa'dun ila Umar. Maka ketika Rustum telah mendekat kepada pasukan kaum muslimin dengan pasukan-pasukannya, mereka pun mendirikan markas di daerah Sabat, ya. Kataba Sa'dun ila Umar. Maka setelah Rustum sampai di sana, Sa'ad kembali mengirimkan surat kepada Umar. Beliau mengatakan, inna Rustum qad askara bi Sabat wa jarral khuyul wal fuyul wa zahafa alaina biha wa laisa syai'un ahamma indi wal aktsara dzikran minni lima ahbabtu an akuna alaihi minal isti'anati wat tawakkul. Kata Sa'ad bin Waqqas kepada Umar, sesungguhnya ya Rustum telah meletakkan markasnya di Sibak, dan bersamanya ada khuyul, ada pasukan berkuda, wal fuyul, demikian juga gajah-gajah yang telah disiapkan untuk menyerbu kaum muslimin. Maka kemudian kata Sa'ad, walaisa syai'un ahamma indi wal aktsaru dzikran minni lima ahbabtu an akuna alaihi minal isti'anati wat tawakkul. Tapi ketahuilah wahai Umar, dalam kondisi yang seperti ini, tidak ada yang lebih penting bagiku, tidak ada yang aku ingat kecuali isti'anah wa tawakkul. Senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya. Ini kunci kemenangan. Senantiasa meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan berserah diri kepadanya. Ya, kita juga dalam melaksanakan proyek-proyek kita, dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kita, inilah inti dari kesuksesan. Ya, Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Bersemangatlah kalian untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagi kalian, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan merasa pesimis, tapi merasa optimis. Ya, kunci kesuksesan seperti itu, ya. Kalau kita tahu ada sesuatu yang bermanfaat bagi kita dunia atau akhirat, bersungguh-sungguhlah kita dalam mengerjakannya. Curahkan semangat kita, curahkan kemampuan kita yang terbaik. Tapi jangan lupa, fasta'in billah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, keberhasilan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jiz, dan jangan merasa lemah, jangan merasa pesimis. Kalau kita terapkan ini pada setiap amalan-amalan kita, ya, pada setiap target-target yang ingin kita capai, insya Allah kita akan beroleh keberhasilan. Qala wa abba Rustum faja'ala ala al-muqaddamati wa hiya arba'una alfan, ya, jalinus wa ala al-maymanah al-hurmuzan wa ala al-maysarah mihran, ya, bin barham atau mihran bin bahram, ya, wa dhalika situna alfan. Maka di Al-Qadisiyah, Rustum mulai menyusun pasukannya. Di bagian depan, ya, dia telah menyiapkan 40 ribu pasukan yang dipimpin oleh Jalinus. Ya, jadi Jalinus, ini salah satu panglima veteran juga, ditaruh di depan untuk memimpin 40 ribu pasukan. Wa alal maimanah al-Hurmuzan. Kemudian di sayap kanan ada Hurmuzan. Ya, ada Hurmuzan. Al-Hurmuzan ini salah satu panglima Persia yang di kemudian hari berperan dalam peristiwa pembunuhan Umar. Jadi dia ditangkap sebagai seorang tawanan perang, dibawa ke kota Madinah. Namun kemudian bersekongkol dengan orang Persia lainnya sampai kemudian Abu Lu'lu al-Majusi berhasil membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, dalam perang Qadisiyah dia jadi panglima. Wa 'alal maisarah Mihran bin Bahram wa dzalika situna alfan. Dan di sayap kiri ada Mihran bin Bahram. Ya, dan pasukan sayap ini totalnya ada 60.000 pasukan. Berarti sudah berapa? 100.000. Ya. Jadi 40.000 di depan Jalinus, kemudian 30.000 sayap kanan oleh Hurmuzan, kemudian 30.000 sayap kiri dipimpin oleh Mihran bin Bahram. Qala wa ala saqati, ya, al-bandaran fi 20 alfan. Adapun di belakang, ya, di belakang ada pasukan cadangan yang dipimpin oleh Bandaron, ya. Atau ini kalau dihapus titiknya juga bisa dibaca Bayruzan, Al-Bayruzan, Fairuz, ya. Bukan Bandaron tapi Bayruzan, ini yang lebih tepat saya kira bacanya. Karena zaman dulu itu nggak ada titik. Jadi Al-Bandaron dan Al-Fairuzan, Al-Bayruzan itu sama penulisannya. Kalau titiknya dihapus tanpa harokat sama. Ya, di bagian belakang ada Al-Fairuzan, dia memimpin sekitar 20 ribu pasukan. Faljaisu kulluhu thamanuna alfan fima dhakarahu Saif wa ghairuhu. Ya, maka dalam sebagian riwayat dikatakan bahwa pasukan berjumlah 80 ribu. Ya, kata Saif bin Umar, ini salah satu ahli sejarah, beliau menyebutkan bahwa pasukannya Persia ketika itu totalnya 80 ribu. Wa fi riwayatin kana rustum fi mi'ati alfin wa ishrina alfan. Namun di sebagian riwayat yang lain dikatakan bahwa pasukannya Rustum adalah 120 ribu personil. Jumlah pasukannya Rustum 120 ribu personil. Dan ini yang lebih tepat, ya. 40 ribu di depan, tambah 30 ribu, 70 ribu, tambah 30 ribu lagi, 100. Di belakang ada 20 ribu. Berarti totalnya berapa? Ya, 120 ribu pasukan. Ya. Yatba'uha thamanuna alfan. Dan di belakang itu ada pasukan cadangan sebanyak 80 ribu pasukan. Berarti 200 ribu pasukan. 200 ribu pasukan. Jadi 120 pasukan yang sudah dibariskan. Di belakang ada pasukan cadangan sebanyak 80 ribu personil. Ini sesuai dengan instruksi Yazdegerd. Ya, sesuai dengan instruksi Yazdegerd yang ingin melakukan peperangan secara besar-besaran. Kemudian pasukan bergayahnya, ya. Wa kana ma'ahu 33 filan, ya. Dan di antara pasukan tersebut ada 33 gajah. Ya, ada 33 gajah. Di antaranya adalah filun abyad kana lisabur. Dan di antara 33 gajah tersebut ada gajah yang berwarna putih yang dimiliki oleh panglima yang bernama Sabur. Ya, jadi Sabur itu nama panglima Persia, ya. Ada teman namanya Sabur, ya. Sabur berarti nama panglima Persia yang punya gajah. Ya. Fahuwa a'dhamuha wa aqdamuha. Dan gajah milik Sabur ini adalah gajah yang terbesar dan diletakkan di paling depan. Ya. Wa kanat al-filah ta'lafuhu atau ta'lifuhu. Dan dahulu gajah-gajah yang lain itu senantiasa mengikuti gajah yang paling besar ini. Baik. Nah, kemudian sebagaimana yang dinasihatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengirimkan utusan untuk berdakwah kepada Rustam. Tsumma ba'atsa Sa'dun jama'atun minas sadat. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengirimkan sekelompok orang, ya, dari pemuka-pemuka Arab untuk menghadap kepada Rustum. Di antaranya adalah An-Nu'man ibn Muqarrin, An-Nu'man bin Muqarrin. Kemudian Furat ibn Hayyan, wa Handalah ibn Rabi' At-Tamimi, wa Utarid ibn Hajib, wal Ash'ad bin Qais, wal Mughirah bin Syu'bah, wa Amr ibn Ma'di Karib. Yad'una Rustum ilallahi azza wa jal. Ya, ini serombongan orang-orang terkemuka di tengah-tengah pasukannya Sa'ad. Sebagaimana yang diinstruksikan oleh Umar, ya, kirim sekelompok orang untuk berdakwah kepada Rustum. Ajak dia untuk masuk Islam. Karena kalau dia menolak, ya, bisa jadi penolakannya tersebut menjadi sebab kekalahan pasukan Persia. Jadi dikirim mereka. Kalau mereka mau menerima dakwah, alhamdulillah, itulah yang kita inginkan. Kalau dia tidak menerima dakwah, maka mudah-mudahan ini menjadi sebab kekalahan mereka. Yad'una Rustum ilallahi azza wa jal. Ya, maka kemudian mereka pun mengajak Rustum untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian terjadi dialog di antara mereka. Di akhir dialog Rustum mengatakan, ya, ma'akdamakum. Sebenarnya apa yang membuat kalian sampai ke sini? Faqalu ji'na limau'udillahi iyana. Ya, kemudian di akhir dialog itu Rustum bertanya kepada para utusan ini, ya, sebenarnya apa yang membuat kalian datang ke sini? Mereka mengatakan ji'na limau'udillahi iyana. Kami datang ke sini untuk mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kami. Kalau kita flashback kembali ke kisah-kisah peperangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya antum bisa cek dalam peristiwa perang Ahzab atau perang Khandaq. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau menggali parit, ya ketika beliau menggali parit, jadi kaum muslimin itu mendapatkan serangan besar-besaran dari kaum musyrikin Quraisy dan juga dari Ghatafan. 10.000 pasukan sedang bergerak menuju kota Madinah. Kemudian Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Nabi SAW untuk menggali parit pertahanan di luar kota Madinah. Maka Nabi ikut menggali bersama para sahabat. Nah ketika itu cangkul yang dipakai oleh Nabi SAW itu mengenai sebuah batu besar. Kemudian ketika beliau memecahkan batu tersebut, ya terjadi beberapa kilatan. Ada dua kilatan atau tiga kilatan. Kemudian beliau mengatakan, ya ketika terjadi kilatan yang pertama, beliau melihat perbendaharaan yang berwarna merah. Kemudian pada kilatan yang kedua, beliau melihat perbendaharaan yang berwarna putih. Perbendaharaan yang berwarna merah ini adalah perbendaharaannya bangsa Romawi. Karena uang yang mereka pakai itu adalah dinar, emas. Ya, emas ini dilambangkan dengan warna merah. Kemudian beliau pada kilatan yang kedua ditampakkan perbendaharaan yang berwarna putih. Putih ini lambang dari perak, yaitu dirham, uang yang dipakai, mata uang yang dipakai oleh orang Persia. Sehingga ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, bahwa suatu ketika mereka akan menguasai Romawi dan Persia. Maka kata utusan Sa'ad bin Waqqas kepada Rustum, jina li ma'udillahi iyana. Kami datang ke sini untuk mendapatkan apa yang telah dijanjikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kami. Maka kami akan menguasai negeri kalian, kami akan menguasai atau tawanan-tawanan kalian akan kami ambil, wa akhdhi amwalikum, harta-harta kalian akan menjadi milik kami. Ini yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa nahnu ala yakin min dzalik, dan kami sangat yakin ini akan terwujudkan. Dan memang Rustum ini sudah melihat dalam mimpinya, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dia pernah melihat dalam mimpinya bahwa ada malaikat, ya. Waqad ra'a Rustum fi manamihi ka'anna malakan nazala minas sama. Jadi Rustum ini pernah melihat dalam mimpinya bahwa ada malaikat yang turun dari langit. Fa khatama ala silahil furus kullihi atau kullihi wa dafa'ahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia melihat malaikat yang turun dari langit kemudian memberikan stempel kepada persenjataannya orang-orang Persia. Lalu senjata-senjata tersebut diserahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa dafa'ahu Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Umar. Kemudian dalam mimpinya tersebut Rustam menyaksikan senjata-senjata tersebut diserahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Oleh karena itulah kenapa ketika diperintahkan oleh Yazdjid, ya, Rustum itu tidak memerintahkan para sahabatnya untuk pasukannya untuk bergerak cepat, tapi bergerak demikian lambat, ya, lama. Ketika menuju Qadisiyah, tahu pasukan kaum sudah di Qadisiyah, Rustum itu jalannya lambat, karena dia sudah melihat dalam mimpinya, ya, pertanda kemenangannya akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum muslimin. Baik, insya Allah kita cukupkan dulu sampai di sini, ya, pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas lebih lanjut tentang perang Qadisiyah ini. Kita akan sebutkan peran sebagian orang-orang yang sempat murtad, ya, bahkan di antara mereka ada yang pernah mengaku menjadi nabi Tapi dalam perang Qadisiyah mereka menunjukkan bahwa mereka telah bertobat dengan tobat yang demikian baik. Kita akan lihat peran seperti perannya Tulaihah Al-Asadi. Ya, Tulaihah Al-Asadi ini yang pernah mengaku sebagai nabi. Antum bisa cek rekaman-rekaman video sebelumnya, ini sudah sempat kita bahas ya, perang melawan nabi-nabi palsu. Ternyata dia sudah bertobat dan bagus keislamannya dan ikut serta dalam misi peperangan Al-Qadisiyah. Ini merupakan keputusannya Umar yang berbeda dengan Abu Bakar. Ya, di masa Abu Bakar, orang-orang yang murtad ini tidak boleh ikut perang. Ya, tapi di masa Umar, diperbolehkan mereka ikut perang, tapi tidak boleh memegang pos-pos yang penting. Ya, pos-pos yang penting. Bagaimana peran mereka? Insya Allah ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Bismillahi ta'ala, tetap ikuti kisah peperangan di masa Khulafaur Rasyidin. Ya, pada setiap hari Kamis pukul 16 waktu Indonesia Barat. Baik, ada pertanyaan? Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah dalam pasukan muslimin saat itu ada sahabat yang mempunyai peran sebagai ahli intelijen hingga paham betul watak hingga kemampuan musuh, yakni di sini bangsa Persia? Jazakallahu khairan. Baik, secara spesifik tidak disebutkan ada yang menempati posisi sebagai intelijen, tapi memang ada pasukan-pasukan yang berperan untuk mencari khabar. Nah, insya Allah kita akan bahas juga bahwa ada di antara pasukan kaum muslimin yang dikirim ke tengah-tengah pasukan Persia untuk mencari khabar tentang mereka. Adapun figur-figurnya tidak disebutkan dalam kitab-kitab sejarah, tapi itu ada. Ya. Dan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya aksi intelijen ini sudah ada. Seperti dalam kisah perang Khandaq, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengutus sahabat Hudzaifah, Hudzaifah ibn Yaman, untuk masuk ke tengah-tengah pasukan kaum musyrikin yang berkemah di luar kota Madinah untuk mengecek kondisi mereka. Jadi namanya pasukan intelijen penyusup ini sudah ada bahkan sejak zamannya Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Ya, al-harbu khid'ah. Yang namanya perang itu tipu daya. Jadi wajar ada aksi intelijen, aksi penyusupan ke wilayah musuh. Baik, satu saja. Baik. Kita cukupkan dulu sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesempatan bagi kita untuk mempelajari bagaimana kepahlawanan generasi awal Islam sehingga kita bisa meneladani mereka. Dan mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan nanti di akhirat bersama Rasulullah SAW dan bersama para sahabat Ridwanullah alaihim ajmain. Nakif ilahuna, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa tubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.